Bumbong cepat, bumbong cepat, bergaji Aceh. Bumbong terlube, indah goina. Bumbong cepat, bumbong cepat, bergaji Aceh. Bumbong terlube, indah goina. Putih kuning, menjam kuning rang. Yang kuning